Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه wassalamu tasliman mazida. Masyiral muslimin wal muslimat, ketika ada seorang anak Yahudi sakit, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajaknya anak Yahudi tadi untuk masuk Islam, maka dia menoleh kepada ayahnya seolah-olah meminta izin, wahai ayah, boleh enggak saya masuk Islam? Kata ayahnya yang Yahudi, Atik Abul Qasim, ikuti Muhammad itu, ikuti. Dia Yahudi, anaknya pun Yahudi. Ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah, diajak pada Islam, mau masuk Islam. Dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tidak berapa lama anak tadi meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, yakni anak ini diselamatkan oleh Allah. Mati dalam keadaan muslim. Dalam medan pertempuran, di saat dua pasukan bertempur di medan laga, pasukan muslimin dan pasukan musyrikin. Tiba-tiba datang seorang musyrik di hadapan Nabi, menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Waktu itu kondisi sedang perang, sedang berkecamuk. Dan orang yang baru masuk Islam ini pun ikut dalam barisan kaum muslimin. Berperang dan terbunuh dalam perang ini. Berarti orang ini mengawali hidupnya dengan kejelekan, mengakhiri dengan apa? Kebaikan. Rasulullah mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini sedikit ngamalnya, tetapi pahalanya besar. Sedikit amalnya, tapi pahalanya gede di sisi Allah SWT. Belum pernah sholat, belum pernah sujud. Ya, karena memang baru masuk Islam, langsung bertempur dan terbunuh. Syahid. Padahal awal hidupnya adalah musyrikin. Mengawali hidupnya dengan kejelekan, namun Allah dengan rahmatnya mengakhiri hidup orang ini dengan kebaikan. Hanya rahmat Allah yang kita pinta, agar Allah senantiasa memberi kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama ini sampai akhir hayat, sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita husnul khatimah. Sufyan ats-Tsauri, beliau memiliki pandangan tentang masalah harta, bahwa harta itu sesuatu yang penting dimiliki oleh seorang mukmin. Bahkan seorang alim, sebisa mungkin dia punya usaha agar orang yang alim ini menjaga mukanya dari minta-minta. Orang alim kalau dia punya usaha, punya pemasukan, dia merdeka, hatinya tidak terikat. Dia mau mengatakan hak, tidak pakai wuh. Karena apa? Dia mandiri. Ya. Gak minta-minta kepada orang yang nanti kalau ada kemungkaran gak berani ingkar-mungkar. Gak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika di tangan Sufyan ats-Tsauri ada beberapa dinar. Dinar itu uang emas. Dinar itu uang emas. Ditegur oleh seorang, wahai imam, Anda seorang imam, masa memegang uang emas? Gambarnya seorang imam itu ya pokoknya enggak nyekel duit, yang ibadat terus. Keliru pandangan seperti itu. Kata Sufyan Utsari, "Uskut, diam kamu. Ini harta, kalau kita ini tidak punya, kita akan jadi sapu tangannya penguasa." Maksudnya, kalau kita ya alim ulama itu enggak punya harta, bisa jadi dijadikan ya oleh penguasa-penguasa zalim untuk apa? Ya, kemudian ya dijadikan kaki tangan mereka. Karena orang yang fakir bisa menjadi sebab seorang itu ya dibelokkan agamanya. Ya. Orang kalau fakir tidak punya sesuatu, gampang untuk dia apa? Ya, dibelokkan, gampang ditipu. Orang yang alim sebisa mungkin dia punya usaha sekecil apapun. Biar itu merdeka, biar dia itu ya terhormat. Jangan sampai orang alim hidupnya minta-minta kepada orang. Ini memalukan. Apalagi meminta-minta pada penguasa. Ini memalukan sekali. Di mana letak ilmu yang mulia kemudian harus dia minta-minta. Memang ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, penguasa yang seharusnya mereka memperhatikan para ulama tapi tidak memperhatikan. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, kesalahan sebagian ulama yang enggak sabar hidup sederhana sehingga harus ya dekat-dekat ke pintu penguasa untuk meminta-minta kepada mereka. Enggak terhormatnya seperti ini. Kalau ada alim ulama tapi kerjaannya senangnya mendatangi ya pintu-pintu penguasa, ini ulama jahat. Disebutkan dalam hadis ya, "Man dakhala sultana uftutin." Barang siapa yang masuk pada penguasa, maka dia akan terfitnah agamanya. Ya. Sehingga seperti apapun orang ilmunya kuat, imannya kuat, kalau sudah dihadapkan kepada segepok apa namanya duit, ya kan, apalagi kedudukan, wah sudah, nggak tahan dia, berat. Dahulu ulama mengatakan al-qulubu dha'ifah, yang namanya hati itu lemah, hati itu lemah. Sehingga Sufyan Utsauri, beliau mendapat ujian yang berat, dibenci oleh penguasa yang zalim. Karena beliau menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Bijak, tapi ya namanya orang tidak menerima nasihat, walaupun yang nasihat itu bijak, itu tetap menolak, ya kan? Hatinya sudah ngeres, nasihat sebijak apapun juga apa? Ya, tidak diterima. Sufyan Utsauri sampai pernah dicari-cari oleh penguasa yang dolim, sampai membuat sayembara, sampai yang bisa menangkap Sufyan Utsauri tak kasih sekian-sekian. Ya, tapi Allah selamatkan Sufyan Utsauri. Orang yang jahat, ya, ketika ingin berbuat jelek kepada orang yang dekat dengan Allah, ya, maka Allah akan berikan penjagaan pada orang yang baik, orang yang memperjuangkan agama Allah. Jadi Sufyan Utsauri memandang bahwa seorang mukmin itu ya semestinya dia punya usaha, punya harta agar terjaga keimanannya, agar dia itu tidak minta-minta apalagi ya DP-DP di hadapan penguasa yang zalim. Jangan sampai hina yang seperti itu. Kata Sufyan Utsauri, "Kanal malu fi ma madha yukrahu, fa amal yawma fa huwa tursul mu'min." Dulu yang namanya harta di zaman dahulu, di zaman awal-awal ya generasi awal, tidak disukai. Maksudnya mereka punya harta langsung ya diberikan kepada tetangganya, karib kerabatnya, enggak lama. Adapun hari ini, saat ini, harta itu adalah tamengnya seorang mukmin. Artinya, orang kalau enggak punya harta, biasanya yang jadi korban itu agamanya. Berapa banyak orang jual agama, menjual akidah karena dia fakir, dia miskin, enggak punya harta. Jadi seorang mukmin itu punya harta bukan karena dia ambisi pada harta, cinta dunia, bukan. Harta itu sekedarnya untuk apa? Ya, menopang ibadah, untuk membantu orang yang fakir, ya, untuk membantu ya orang-orang yang mereka melakukan kebaikan. Ya, kalau orang punya harta seperti ini diberkahi, ya, untuk menjaga dirinya supaya tidak minta-minta. Kata Sufyanus Tsauri, laula dananir latamandal binal muluk. Kalau bukan dinar-dinar ini, harta-harta uang ini, kita sudah dijadikan sapu tangannya penguasa. Artinya, ya, para ulama menjadi apa namanya? Menjadi, ya, kaki tangan penguasa yang dolim. Karena apa? Ya, demi harta, ya, siapapun akan dibela. Ya, kalau ada alim ulama punya pendirian seperti ini, ulamanya jahat. Ya. Pokoknya ya membela yang bayar. Membela yang bayar. Ini ulama yang jahatnya seperti ini. Ya. Sehingga barakallahu fikum para ulama salaf. Ketika kita membaca sejarahnya, hal yang aneh tentunya di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi sungguhnya itu adalah kehidupan yang betul-betul mencerminkan rasa takutnya mereka kepada Allah. Mencerminkan bersihnya kehormatan mereka dari memakan harta orang. Jangankan yang jelas-jelas haram, yang samar pun mereka berusaha untuk meninggalkannya. Yang mungkin bagi kita oh, halal banget orang dikasih, tapi bagi mereka oh nanti. Ya, karena ya kayak tadi, ada seorang dikasih oleh ada seorang memberi sesuatu pada Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri menolak. Orang tadi pun kayak kecewa. Apakah saya ini orang awam sehingga kamu menolak? Kan memang saya ini bukan seorang penibah hadis. Kata Sufyan, iya. Masalahnya saudara kamu itu murid saya. Saya khawatir kalau menerima pemberian kamu, nanti saya akan pilih kasih kepada saudara kamu. Ya. Pilih kasih pada murid kan gak bagus, ya kan? Seperti itu. Ini kan kehati-hatian luar biasa. Kehati-hatian luar biasa dari Sufyan Ats-Tsauri. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun ibadah Sufyan Ats-Tsauri jangan ditanya. Karena memang seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, beliau adalah sayyidu al-ulama al-amidin. Pimpinan para ulama yang benar-benar ngamal. Ulama yang ilmunya mendalam dan amalannya luar biasa. Sufyanus Tsauri. Berkata Ali bin Fudail, ra'aitu Sufyanus Tsauri sajidan hawlal baiti fatuftu sab'at asabi qabla an yarfa ra'sahu. Kata Ali bin Fudail, saya melihat Sufyanus Tsauri sujud di pinggir Ka'bah, sujud sementara saya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dia masih sujud belum bangun. Padahal untuk mengelilingi Ka'bah itu lumayan lah, sekarang mungkin bisa setengah jam, bisa sejam, ya tergantung kepadatan, ya kan, mungkin bisa apa ya, atau mungkin kalau cepat lengang misalnya seberapa jam selesai. Nah, orang sujud segitu kan lama, ya kan? Menunjukkan seperti apa ibadah beliau. Ya. Menunjukkan ya seperti apa ya kuatnya beliau dalam ketaatan kepada Allah. Memang wahai saudaraku muslim dan muslimah, yang namanya nikmat dari Allah kepada hamba ini bermacam-macam. Ada nikmat berupa harta, ada nikmat berupa ilmu, berupa kesehatan. nikmat-nikmat tadi mari kita syukuri, di antara bentuknya dengan kita rajin ngamal. Tidak cukup kita hanya mengatakan alhamdulillah wa syukurillah, tetapi amalannya ya jelek. Sufyan ats-Tsauri ketika menafsirkan firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan ulur-ulur mereka dari arah yang tidak diketahui. Sufyan ats-Tsauri mengatakan Allah SWT memberikan nikmat yang melimpah kepada mereka, tetapi mereka ya tidak diberi oleh Allah sikap syukur. Nikmatnya sih melimpah, pemberian dari Allah melimpah, tapi sayang mereka tidak mensyukuri. Syukur nikmat barakallahu fikum bukan hanya dengan ucapan, namun juga dengan perbuatan. Adapun Sufyan ats-Tsauri, sikap beliau terhadap sunnah Rasulullah, beliau sangat mengagungkan sunnah Rasul. Dalam berakidah, dalam beribadah, berakhlak, bergaul di tengah masyarakat, sangat mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah mulianya seorang mukmin yang mengerti al-haq kemudian mengikutinya, mengerti al-batil kemudian meninggalkannya. Di antara doa yang masyhur, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Betapa banyak orang tahu kebenaran, tapi dia menolak kebenaran. Wa arinal batila batilan, perlihatkan kepada kami yang jelek itu jelek ya Allah. Jangan perlihatkan yang jelek itu baik. Perlihatkan yang jelek itu jelek. Warzuqna istinabah, dan jauhkan, berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Berapa banyak orang tahu kejelekan, namun dia berat untuk meninggalkannya. Berikut beberapa kata-kata mutiara Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan, an-nadhar ila wajhid dhalim khati'ah, melihat kepada wajah orang yang dolim adalah kesalahan. Bagaimana kita melihat pada wajah orang yang dolim? Berarti membiarkan orang dolim itu tidak menasehatinya, tidak mengarahkannya kepada kebaikan, hanya melihat saja, enggak ada pengingkaran kepada kemungkaran. Ini suatu apa bentuk kesalahan tentunya. Sufyan ats-Tsauri juga mengatakan, la an ukhallif 10 alaf dirham yuhasibuni Allah 'alaiha ahabbu ilayya min an ahtaja ila nas. Kalau saya meninggalkan 10.000 dirham, uang yang banyak, yang Allah akan menghisab saya di akhirat nanti, lebih saya senangi daripada saya harus nyadong-nyadong pada manusia. Lebih saya sukai daripada saya minta-minta pada orang. Ya, Rasulullah sendiri pernah berpesan kepada sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Rasul pernah mengatakan, innaka intadara warasataka aghniya khairun laka min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Kamu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan fakir yang minta-minta kepada manusia. Jangan-jangan orang sudah mati yang seharusnya tenang di kuburan, menjadi bahan pembicaraan. Itu siapa sih, anaknya siapa kok minta-minta? Oh, itu anaknya si fulan. Harusnya di kuburan sudah adem, malah jadi bahan omongan. Oh, wajar ya, anaknya minta-minta dulu aja, orang tuanya seperti ini. Kamu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin, yang kemudian meminta-minta kepada manusia. Sufyan Ats-Tsauri juga punya nasihat yang seorang itu tentunya jangan tenggelam dalam syahwat walaupun halal, syahwat wanita, ya, kemudian sampai melalaikan yang terpenting. Betul, seorang menyalurkan syahwat birahinya, ya, menyalurkan, ya, kebutuhan biologisnya, tapi jangan sampai melupakan yang itu penting, ya, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ada yang mengatakan mengencangkan ikat pinggangnya artinya menjauh dari menghubungi istri-istrinya. Ada saat-saat seorang hamba itu fokus dalam ibadah sebagai bekal. Bukan berarti dilarang sih, cuma ini waktu-waktu yang berharga, ya, yang kalau seorang tidak memanfaatkan, terutama 10 malam terakhir yang padanya ada Lailatul Qadar, segera seorang apa namanya berusaha supaya pas, ya, pas malam itu yang dia semangat dalam ibadah pas Lailatul Qadar, ya kan? Kata Sufyan Ats-Tsauri, man ahabba afkhadan nisa lam yuflih. Barang siapa yang senang, maaf, pahanya wanita, maka dia tidak akan beruntung. Mungkin yang dimaksud, ya, seorang terlalu tenggelam dalam syahwat, walaupun itu halal, sampai melupakan hal-hal yang apa? Penting. Bagi keluarga ada hak, bagi tubuh ada hak, bagi Allah ada hak. Misalnya, maaf saja, setiap malam disibukkan dengan syahwat sementara enggak pernah tahajud, enggak pernah witir. Ya, ini keliru yang seperti ini. Makanya sahabat Salman Al-Farisi menasehati sahabat Abu Darda, yang Abu Darda ini rajin banget ibadah sudah. Sampai istrinya pun enggak, kayak enggak keurus. Dinasehati, wahai Abu Darda, inna li jasadika 'alaika haqqan. Wali ahlika alaika haqqan, wali rabbika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Wahai Abu Darda, untuk tubuhmu ada hak, ada hak untuk istirahat. Karena Abu Darda ini kemarin sholat malam dari pada isya sampai subuh, itu kan kasihan, ya kan? Untuk tubuhmu ada hak untuk istirahat, untuk keluarga juga ada hak, istri juga ada hak, dan untuk Allah juga ada hak. Berilah masing-masing akan haknya. Istirahat iya, untuk istrinya juga iya, menghadap Allah juga iya. Seperti itu. Stabil antara tuntutan jasmani dan rohani. Jangan kita rajin ibadah kemudian melupakan kewajiban terhadap istri dan anak-anak kita. Atau kita tenggelam dalam syahwat walaupun itu halal, kemudian kita lupa dengan, ya, perbekalan kita, ya, dengan misalnya sholat tahajud kita, witir kita, barang 3 rakaat lah, ya, witir sebelum tidur, ya, jangan lupa. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, innal haditha isun man arada bihi dunya fa dunyan wa man arada al akhirah fa akhirah. Hadis ini, orang kalau belajar ilmu hadis itu orang yang di tengah-tengah manusia itu, ya, orang yang terhormat. Tergantung niatan dia. Kalau niatan dia semata-mata popularitas duniawiyah, dia pun akan dapat ketenaran, kesohoran, keterkenalan, ya. Dan barang siapa yang tujuan dia mencari hadis adalah akhirat, dia pun akan mendapatkan akhirat. Orang belajar hadis itu satu kemuliaan sebenarnya. Tapi ingat, bukan untuk unjuk kehebatan, bukan untuk kita memamerkan kemampuan. Yang ada adalah ilmu hadis yang kita timba, kita amalkan. Kita amalkan, akan mulia, akan berwibawa. Sebatas ketaatan kita kepada Allah, sebatas itu pula orang akan hormat pada kita. Tapi ketika kita ini jauh dari Allah, tidak taat kepada Allah, orang pun enggak nyaman bergaul dengan kita. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, setelah melakukan pelancongan yang panjang di berbagai negeri dan punya guru yang beratus-ratus, syekh, serta belum mewakafkan waktunya untuk ilmu hadis, beliau ini ahli ibadah, ahli ilmu. Andai kata beliau tidak sibuk menyampaikan ilmu hadis, dari duhur sampai asar sholat, isinya sholat toh. Tapi karena memang beliau punya kesibukan menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, beliau pun sekedarnya kemudian menyampaikan hadis. Beliau rahimahullah meninggal dunia rahimahullah setelah sekian banyak negeri dan para ulama didatangi untuk ditimba darinya ilmu, dan beliau juga menelorkan ilmu yang sudah ditimbanya kepada para murid-muridnya, sehingga dahulu sampai-sampai ulama mengatakan orang kalau menjadi muridnya Sufyan ats-Tsauri besar sekali kedudukannya. Kalau misalnya oh ini muridnya Sufyan ats-Tsauri, wah dia langsung diagungkan. Kenapa? Lihat gurunya seperti itu, guru besar alul hadis, muridnya ya kurang lebih ya nuruni. Sehingga kalau dulu ada murid Sufyan ats-Tsauri itu sangat diagungkan oleh para ulama. Ya, ini murid ya dari guru besar alul apa hadis. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Sufyan ats-Tsauri dan mengampuni segala kesalahan dan kekeliruannya. Semoga kita bisa mengikuti jejak ya perjalanan hidupnya. Wallahu al-muwaffiq. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.